Kita akan mulai persekutuan doa kita pada malam hari ini, 2 menit lagi. Jadi gunakan momen ini untuk menghubungi teman-temannya yang masih dalam perjalanan. Kasih tahu mereka bahwa 2 menit lagi doa malam kita akan segera dimulai. Oke, sudah cukupkah yang muda-muda di karpet ini? Masih adakah yang muda yang duduk di belakang? Saya merasa masih ada sekitar 5 atau 6 orang yang muda duduk di belakang. 4 diantaranya adalah wanita. Jika itu adalah Anda, silakan maju saudariku. Saya tidak merasakan, saya melihatnya. Oke, ada nubuatan dari belakang, katanya ada 7 yang muda tapi masih duduk di kursi. Jika itu adalah Anda, silakan maju saudaraku. Tuhan memanggilmu, bukan saya, Iting. Oke, mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita coba semangatnya. Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Kita akan mulai persekutuan kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, ada yang tahu bulan ini Gereja Katolik memasuki bulan apa? Dalam Gereja Katolik. Bulan apa? Bulan apa? Bukan bulan Maria? Hah? Rosario? Ya betul, karena yang bicara di belakang adalah Ibu Maria. Ini bukan bulannya dia. Setiap daripada kita yang telah beragama Katolik tahu dan bahwa bulan ini adalah bulan Rosario. Dan tema kita untuk Dev minggu ini, ada yang tahu? Hah? Tema Dev kita adalah 7 Duka Maria. Bunda Maria adalah pribadi yang terpilih Tuhan secara khusus, yang terpilih oleh Tuhan secara khusus untuk menjalankan misi khususnya. Saya yakin setiap daripada kita di tempat ini adalah anak-anaknya yang dipilih juga secara khusus untuk boleh hadir di tempat ini. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanannya, katakan Anda dipilih. Jangan malu, jangan ragu, sapa mereka bahwa kita dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Amin. Lagi boleh lihat kiri kanannya, berikan senyum terbaikmu dan salam, katakan kita dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Salam kiri kanannya dong. Kita dipilih. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaan-Nya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Untuk selamanya. Selamat. Yesus Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, tadi saya meminta teman-teman untuk berikan senyum terbaik dan salam terbaikmu kepada orang-orang di sebelah kiri kananmu. Sekarang gunakan kesempatan itu, berikan senyum dan salam terbaik kepada 5 orang yang Anda belum kenal. Katakan, kita dipilih, Anda dipilih. Kalau perlu kenalan lah, namanya siapa, rumahnya di mana. Minggu depan datang lagi ya. Di sini tim multimedia sendiri sudah pengen bergabung untuk kenalan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal Maha Kudus. Selamat malam Bunda Maria. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap panggilan, untuk setiap penyertaan-Mu bagi kami, sehingga saat ini setiap daripada kami anak-anak-Mu boleh hadir tempat ini, boleh mempersiapkan hati kami untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, untuk setiap berkat-berkat yang boleh Kau berikan untuk keluarga kami, studi kami, pekerjaan yang boleh Kau percayakan pada kami. Saat ini Tuhan, kami masuk ke dalam pelataran. Kami ingin bawa setiap pujian syukur kami, kami ingin bawa ucapan syukur kami kepada-Mu. Kami ingin bersyukur kepada-Mu karena Kau sungguh Bapa kami yang sangat baik. Ini setiap daripada kami Tuhan, ini doa kami yang sederhana yang kami bawa kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Yakin dan percaya bahwa setiap daripada kita yang boleh hadir tempat ini itu karena kebaikan Tuhan yang boleh menyertai kita, karena Bapa kita yang sangat baik. Biar pujian ini boleh membawa kita bersyukur kepada-Nya, mengingat setiap kebaikan-Nya dalam hidup ini. Sama-sama kita mau katakan, terpujilah Tuhan Allah Bapa kita. Katakan Dia baik. Dia yang memberkati hidup kita. Dia berkati kita dengan limpahnya yang baik. Dia juga yang memilih kita menjadi anak-Nya. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik. Bapa Engkau baik menjadi anak-Nya sesuai kehendak-Nya. Katakan, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah kasih karunia-Nya mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan perbuatanku tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Mari saat ini saya ingin mengajak setiap daripada kita untuk sekali lagi menaikkan pujian ini. Biar setiap pujian ini adalah ucapan syukur kita, ucapan syukur bahwa Tuhan kita yang sangat baik, Bapa kita yang sangat mencintai kita. menjadi anaknya sesuai kehendaknya. Dia baik. Sungguh terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan diriku, bukan kebenaranku, kekuatanku, Engkau yang memberkati kami di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, semua kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih. Sangat baik bagi kami Tuhan. Biarlah saat ini kami ingin menaikkan setiap pujian syukur kami. Kami ingin mengatakan bahwa Engkau sungguh baik. Kami ingin berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Dengan setiap mulut kami, kami ingin mengatakan terima kasih Tuhan. Mari saudara naikkan syukur-Mu kepada-Nya. Katakan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu bagi kami. Terima kasih, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau yang kami baik. Kami bersyukur, Kau Allah yang setia. Buat kesehatan kami, buat keluarga kami, Tuhan. Pekerjaan kami, studi kami, kami bersyukur kepada-Mu. Segala Yesus, jangan ragu saudara, katakan terima kasih kepada Tuhan kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Kau Bapa yang baik, Bapa Engkau baik, Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Mari saat ini kita mau katakan kepada-Nya, Bapa Engkau sungguh baik bagi kami. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Mari datang mendekat kepada Bapa kita. Dengan senap hatimu katakan, Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Terus saudara jangan takut, Dia Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Bye. sangat baik, kau baik, yeah. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Terpujilah kasih karunia-Mu Tuhan. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan karena diriku, bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Apa katakan? Dia baik. Oh, Dia baik. Bapa, Engkau baik bagi kami. Dia baik. Oh, Engkau baik Tuhan. Daripada kita yang bersyukur bahwa Tuhan kita baik, kita yang telah dipilih menjadi anak-Nya, kita yang telah dipilih menjadi generasi pemenang-Nya. Amin. Amin. Yeah. Katakan, hai generasi terang, sekaranglah saatnya kita maju berperang, kita maju berperang di dalam nama Yesus. Hai laskar Kristus, persiapkan dirimu, mari maju berperang dalam kuasa nama-Nya. Kita mau bangkit, bangkit dan berjuang dan kalahkan semua musuh. Di dalam nama Yesus, kita akan dimenangkan. Bangkit dan bersorak kemenangan bagi Allah. Generasi ini generasi pemenang. Tunjuk kiri kanannya dan katakan, hai generasi terang, sekaranglah saatnya kita maju berperang dalam nama Yesus. Laskar Kristus, hai laskar Kristus, persiapkan dirimu, maju, mari maju berperang dalam bahasa nama-Nya. Siap. Berjuang dan kalahkan semua musuh. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus, kita akan dimenangkan. Bangkit, bangkit dan bersorak kemenangan bagi Allah. Generasi ini generasi pemenang. Setiap daripada kita yang adalah laskar Kristus, mana suaramu? Bangkit dan berjuang dan kalahkan semua musuh. Hanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita akan dimenangkan. Bangkitlah. Bangkit dan bersorak kemenangan bagi Allah. Generasi ini generasi lebih tinggi lagi. Bangkit dan berjuang dan kalahkan semua musuh. Oh, di dalam nama Yesus kita akan dimenangkan. Bangkit dan bersorak kemenangan bagi Allah. Generasi generasi pemenang. Generasimu generasi ini generasi pemenang. Silakan duduk saudara. Setiap daripada kita yang tahu atau mengerti lagu ini mungkin bisa tersenyum ketika mendengar bagian interlude. Rasanya ada yang miss, rasanya ada yang kurang. Ah masa bodoh, tidak usah pedulikan itu. Saat ini saya ingin mengajak dan mengundang setiap teman-teman yang ada di tempat ini. Yang ingin men-sharingkan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Yang ingin menceritakan besarnya cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya. Ada saudara? Yang ingin sharing? Saya mulai dari sebelah kanan saya. Apakah ada yang terpanggil? Coba tatap mata saya. Ketika Anda tidak berani, maka itu adalah Anda yang terpanggil. Sebelah kiri, ada yang men-sharingkan kebaikannya Tuhan? Saya mulai dengan sebuah sharing sederhana. Kebaikan Tuhan tidak perlu terjadi dalam kehidupan kita. Cukup kita sadar bahwa Tuhan sangat baik bagi kita semua anak-anak-Nya, itu cukup. Jadi waktu hari Senin kemarin saya dengar sharing dari teman sel saya, dia bersharing bahwa puji Tuhan saudaranya bisa diselamatkan. Ada yang tahu bencana yang terjadi minggu lalu? Oh kalau Anda tidak tahu Anda kurang update. Bencana minggu lalu adalah gempa di Palu dan Donggala. Ya betul. Dan yang menariknya adalah karena begitu besarnya cinta Tuhan bagi diri anak-Nya, jadi anak ini diselamatkan. Jadi dia bertugas dinas pekerjaannya shift pagi, kejadiannya terjadi sore hari, dan ketika kejadian terjadi tempat dia bekerja ambruk. Semua orang yang bekerja sana meninggal. Yang luar biasa adalah Tuhan mencintai dia dan keluarganya sehingga dia diselamatkan. Sesederhana itu kita cukup mengingat bahwa Tuhan sangat mencintai kita, Tuhan memberkati hidup kita, Tuhan memberkati keluarga kita, dan yang Anda perlu lakukan hanya berdiri tempat ini, men-sharingkan kebaikannya Tuhan. Adalah yang ingin men-sharingkan kebaikannya Tuhan? Saya hanya minta sekarang satu orang saja. Mungkin, oke silakan bro. Hampir saya buat sayembara, silakan bro. Untung ada bro kita yang naik. Kalau dia tidak naik, saya akan buat sayembara. Siapa yang di tempat ini akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Silakan. Shalom. Shalom. Kayaknya saya sudah lama enggak kesaksian. Yang saya mau sharingkan tentang kebaikan Tuhan dalam pekerjaan saya. Satu bulan terakhir itu di pekerjaan saya itu, saya kan seorang sales. Target saya masih kurang, ya kurang 4M sekian lah. Terus waktu itu situasinya, partner saya mau beli barang, tapi barang tidak ada. Otomatis saya berpikir saya tidak mungkin achieve kalau situasinya seperti ini. Tapi satu bulan yang lalu itu di sales saya tuh Pika bilang, sekedar mengingatkan, coba bawa dalam doa, ingat bahwa Tuhan pasti akan bekerja. saya jadi tertegun mendengar kalimat itu. Seiring berjalannya waktu, saya kemudian ketemu partner saya yang masih kurang pencapaiannya sekian ya. Awalnya orangnya tidak mau untuk tutup targetnya. Otomatis kalau dia tidak tutup, saya tidak achieve. Tapi saya yakin doa saya, apa yang saya imani bahwa pada detik-detik terakhir semua akan dicukupkan sama Tuhan. Dan terjadi, hal itu kemarin terjadi. Apa yang saya khawatirkan, saya tidak perlu cerita detailnya ya. Apa yang saya khawatirkan di awal bahwa target saya tidak akan masuk, buktinya kemarin masuk. Itu yang saya syukuri bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya. Dan mungkin satu bulan terakhir kemarin itu saya diperhadapkan pada situasi untuk tidak mengandalkan diri saya. Cukup mengandalkan Tuhan dan semua akan tercukupi. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Sebuah pesan yang boleh saya tangkap bahwa andalkanlah Tuhan selalu dalam segala hal, bahkan dalam keadaan terburuk sekalipun, karena Dia sanggup mendatangkan kebaikan bagi setiap daripada kita yang percaya kepada-Nya. Amin. Amin. Satu lagi yang ingin men-sharingkan kebaikannya Tuhan, dari mungkin ada yang bersharing dari pekerjaan, mungkin ada yang dari studinya, pasangan hidupnya, keluarganya, ada? Oke, silakan. Ini semua kelas berat yang naik. Yang muda di belakang, di depan jangan mau kalah dong. Lebih semangat dong, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Shalom. Shalom. Nama saya Rudy Rudolf. Saya mau sharingkan kebaikan Tuhan sekitar 6 bulan lalu. Tapi baru saya sharingkan sekarang. Saya kebetulan ada kerjaan di Parepare. Dan kerjaan itu membutuhkan alat-alat di pelabuhan yang pada akhirnya saya pinjam di pelabuhan itu dari manajer operasi di Capa Ujung. Kemudian karena alat tersebut ternyata bukan milik pelabuhan dan itu adalah barang yang seharusnya sudah dilelang tapi belum laku. Tapi karena tidak ada segelnya, manajer operasinya memberikan izin pinjam. Dan kebetulan teman yang mau memakai alat itu orang yang sangat sekali membutuhkan dan sudah kena denda karena bongkarannya dia terlambat di pelabuhan sudah 300 juta menuju ke 500 juta. Saya beranikan diri satu sisi untuk menolong, di sisi lain saya juga nekat. Akhirnya saya ambil kesempatan itu, saya pinjam, kemudian saya pakai untuk membantu teman dan secara otomatis juga saya dapat duit. Dan saya terus terang dengan manajer operasi di sana dan ternyata buruh-buruh di pelabuhan tersebut yang memiliki dari perusahaan yang sudah bangkrut itu mengetahui. Dan kemudian pengacaranya mulai mengganggu di saat alat itu sedang dipakai di pelabuhan Biringkasi. Dan itu proses bongkarnya makan waktu hampir 2 minggu dan saya hanya diizinkan 1 minggu. Saya betul-betul berdoa pada Tuhan dan betul-betul itu menjadi situasi yang saya maju kena, mundur kena. Karena alat itu sedang dipakai bongkar dan barang curah yang dibongkar dengan alat itu ternyata terkendala oleh hujan juga sehingga tidak selesai-selesai. Pada akhirnya saya dikirimkan laporan, ditelepon oleh polisi di Parepare bahwa alat itu kalau tidak dikembalikan dalam waktu 3 hari lagi dari 1 minggu yang sudah lewat, maka saya diciduk ke polisi. Dan saya katakan ke teman yang menyewa itu, saya bilang tidak bisa lagi ini alat tidak pulang. Dia bilang, Pak tolong saya tidak punya muka dan saya tidak mampu bayar 500 juta kalau pekerjaan tidak selesai. Saya bilang, Tuhan satu sisi saya ingin menolong tapi sisi lain ini ada keuntungan. Tapi saya tidak tahu ini celah antara benar dan salah. Tapi niat saya sebenarnya hanya bagaimana bisa membantu dulu. Dan di saat situasi yang susah itu teman saya itu berpikir bahwa saya mencari keuntungan. Sengaja saya persulit dia untuk kasih naik harga. Tapi kenyataan tidak, saya tidak naikkan harga dan ketika dalam 3 hari itu tidak kembali, betul saya sudah dipanggil polisi dan laporannya sudah masuk. Dan saya hanya berserah pada Tuhan, akhirnya di hari ke-5 setelah 1 minggu itu, barang itu saya kembalikan dan laporan polisi itu sudah masuk. Dan saya berdoa pada Tuhan, Setiap hari, setiap pagi, saya betul-betul berjuang untuk melepaskan diri dengan cara yang saya tidak tahu, saya hanya bersandar pada Tuhan. Karena kalau di tangan manusia, sudah tidak bisa saya. Pasti saya masuk ke sel. Dan saya bilang, Tuhan izinkan saya, ini karena menolong. Dan kalaupun saya dapat untung juga, saya akan berbagi. Dan setiap pagi saya hanya membaca ayat hafalan saya, Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap tuduhan yang dilontarkan untuk melawan engkau di dalam pengadilan akan engkau buktikan bersalah. Inilah yang menjadi bagian dari hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang telah mereka terima daripada-Ku. Setiap pagi saya baca ayat itu 12 kali. Dan yang ajaib, ketika saya dipanggil polisi, 3 kali polisi itu mencoba mengetik BAP dan komputer itu mati tanpa sebab, yang saya juga tidak tahu kenapa. Saya bilang, Tuhan, kalau memang ada yang salah di diri saya, biar saya belajar, tapi saya tidak lari. Dan anehnya setelah 3 kali dia masih coba paksakan, komputer itu mati total, dan dia pinjam lagi komputer lain dan mati juga. Dan saya bilang, sampai polisinya bilang, dua penyidik bilang, ada apa dengan kamu? Saya bilang, saya datang di sini untuk memenuhi panggilan dan saya tidak lari. Tapi saya ceritakan kronologinya bahwa saya tidak tahu itu barang punya siapa karena tidak ada polis lainnya dan apapun. Dan saya minta izin dan saya taruh jaminan. Jadi saya lewat prosedur yang saya rasa benar. Dan akhirnya polisi itu bilang, ada 2 pasal yang seharusnya kena sama kamu, tapi ya sudahlah, dia bilang. Yang penting kembali itu alat, selesai mi. Nah, tapi ternyata pengacara itu tidak mau sampai di situ juga menyelesaikan persoalan itu. Akhirnya saya koordinasi dengan saya punya bapak angkat, dan puji Tuhan kepala pengadilan Parepare itu ternyata adalah muridnya. Dan satu kali angkat telepon, betul-betul dibentak oleh kepala pengadilan, pengacara itu menyelesaikan urusannya, dan puji Tuhan laporan itu dicabut sendiri oleh pengacara tersebut. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Kembali satu hal yang boleh kita pelajari dari kesaksian brother kita, saudara kita, percaya saja kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, semuanya akan ya sudahlah. Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Amen. Karena Tuhan kita sungguh Tuhan yang ajaib. Amin. Amen. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa sungguh Kau Tuhan yang ajaib. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Mana suaranya? Atasku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Wow, ajaib Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau buka bagiku segenap jiwaku hanya bagi-Mu Tuhan. Jiwa dan pengharapan laku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Raja atasku, dengan senap hatimu katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sekali lagi kita mau melompat bagi Dia. Hey! aja mulia. Yesus, kau raja bagi kami Tuhan. Mari saat ini kita kembali tenangkan hati kita. Sungguh engkau Tuhan kami yang mulia. Engkau Yesus Raja kami. Saat ini Tuhan kami ingin masuk ke dalam hadirat. Kami ingin bawa diri kami. Kami ingin bawa penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini ketika kami boleh membawa diri kami. Kami bawa hati kami. Engkau yang semakin besar. Engkau yang semakin dimuliakan. Dan kami, sembunyikan kami di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin kecil dan Engkau saja yang semakin besar. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk Engkau saja Tuhan. Ini kerinduan kami. Kami sungguh rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu merasakan hadirat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri turun atas setiap daripada kami. Menjamah kami pribadi lepas pribadi. Karena sungguh Engkau Tuhan kami. Hanya Engkau saja Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu. Yesus mulia, Allah yang perkasa. Anak-anakku, janganlah takut, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, dan percayalah sebab aku Allahmu yang sanggup. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau malam hari ini di tempat ini kami boleh merasakan lawatan-Mu yang begitu dahsyat dalam setiap hidup kami. Kami boleh merasakan Roh Kudus ada di tempat ini. Bahkan bukan cuma ada di tempat ini, dalam setiap hati kami, kami boleh merasakan Roh Kudus itu saat ini ada Tuhan. Kami penuh dengan sukacita. Roh kami menyala-nyala pada saat ini. Roh kami berkobar-kobar, Tuhan. Terima kasih Kau sungguh baik dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, di tempat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar dari ibu-Mu sendiri bagaimana mengalami duka cita dalam kehidupan kami, Tuhan. Maka tolong Tuhan, beri kami hati seorang murid. Supaya kami mampu duduk diam di tempat ini. Mendengarkan setiap pengajaran-Mu, mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang boleh keluar malam hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari Allah Roh Kudus, hamba juga berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Hamba juga sangat-sangat terbatas. Hamba berserah pada-Mu Tuhan, hamba bergantung sepenuh-penuhnya kepada kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, shalom. Apa kabar? Guys, halo, apa, kabarnya gimana? Nah, itu kalau luar biasa sering seminar motivasi pasti. Betul? Apa kabarnya? Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Luar biasa ngawur? Luar biasa hancur? Kalau orang percaya ditanya apa kabarnya, jawabannya bukan sekedar luar biasa. Kalau orang percaya ditanya apa kabarnya, saya diberkati Tuhan, itu lebih dahsyat. Amin. Sekali lagi saya tanya, apa kabarnya bro? Itu baik, luar biasa. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan dong. Baik, kenalkan dulu. Nanti kalau enggak kenal katanya disuruh pulang. Kenalkan dulu, guys, nama saya Erwin, apa kabar? Saya dari Surabaya. Tepatnya saya bergereja di paroki Santo Marinus Surabaya, itu di daerah Kenjeran. Anda yang teman-teman yang pernah pergi Surabaya daerah Kenjeran, nah itu saya bergereja di sana. Punya anak satu, istri satu, Anda mau bolak-balik enggak apa-apa, boleh, terserah. Dan hari ini saya boleh merasakan bahwa Tuhan begitu dahsyat. Sejak kemarin siang saya ada di kota Makassar, saya melayani komunitas yang lain. Dan malam hari ini saya boleh lihat bahwa Tuhan sangat-sangat dahsyat. Amin. Saya dengarkan kesaksian yang luar biasa. Tadi dari teman saya, Bro Rudolf yang jemput saya. Saya mau kasih tahu bro-bro sekalian. Guys, saya mau kasih tahu begini. Kalau ditolong Tuhan sembuh dari sakit, biasa. Amin. Amin. Ditolong Tuhan, apa misalkan? Macam-macam lah, biasa. Saya baru dengar ini pertama kali kesaksian Tuhan bisa nge-hack komputer. Mau dibuat ngetik komputernya mati, betul? Saya baru tahu ini, oh ternyata Tuhan itu luar biasa kuasanya, bukan cuma sekedar menyembuhkan dari sakit. Nge-hack komputer itu bisa, bro. Begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dan malam hari ini Anda tahu temanya apa, guys? Teman-teman tahu temanya hari ini apa? Kita berbicara tentang duka cita Bunda Maria. Karena bulan ini adalah bulan Rosario. Bulan Oktober adalah bulan Rosario. Dan kita melakukan gereja Katolik seluruh dunia. Melakukan devosi yang kepada Bunda Maria. Dan malam hari ini kita boleh belajar bagaimana seluruh hidup Bunda Maria, sepanjang hidup Bunda Maria, tercatat Alkitab ada 7 duka Maria. Betul? Bahkan 7 duka Maria ini gereja Katolik menjadikan sebuah devosi. Ada yang namanya doa Rosario, duka cita Maria. Anda pernah lakukan enggak? Kalau saya pernah. Ya. Ini jadi sebuah devosi. Dan pada saat saya diberitahu oleh pengurus JSM, Win, nanti kamu bawa temanya 7 duka Bunda Maria. Saya mau kasih tahu guys, terus terang saja saya jujur ngaku. Saya enggak bisa tidur gitu ya. Saya enggak bisa tidur. Kepala saya bingung. Kepala saya, Tuhan, 7 duka cita Bunda Maria itu satu saja dijabarkan, 1 jam enggak selesai. Ini 7 disuruh bicara dalam waktu 1 jam. Ini terus ngomong apa Tuhan? Saya enggak bisa, bingung berhari-hari, saya mesti ngomong apa Tuhan? Dan luar biasa Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pengertian yang begitu luar biasa. Sesi kerangka itu baru saya selesaikan tadi pagi 1:30 di hotel. Amin. Dan malam hari ini yuk kita boleh sharing bagaimana kebenaran Tuhan berbicara melalui kehidupan Bunda Maria seumur hidupnya mengalami duka cita yang Alkitab catat ada 7. Anda semua apa duka cita Bunda Maria? Nanti tim multimedia, mohon maaf, saya boleh buka Alkitab, saya turun aja ya supaya bisa baca ya. Malam hari ini kita akan lebih banyak pakai Alkitab. Yuk sama-sama kita boleh tahu apa sih 7 duka Bunda Maria itu. Kalau bahasa kerennya dalam bahasa Latin, saya mau itu istilahnya adalah Mater Dolorosa. Oke? Okay? 7 duka Bunda Maria. Yang pertama, ayo tolong dibuka Lukas 2 ayat 34 sampai dengan 35. Lukas 2 ayat 34 sampai dengan 35. Bisa ditampilkan? 7 duka Bunda Maria yang pertama. Ini saya akan bahas secara global ya guys. Karena kita tidak mungkin bahas satu persatu, tapi saya akan bahas secara global. Kita belajar, kita merefleksi dari kehidupan Bunda Maria tentang duka cita dalam kehidupan kita. Lukas 2 ayat 34 sampai 35. Sudah? Oh, enggak bisa. Oke, Anda buka sendiri. Berarti saya juga harus manual ya. Sabar. Lukas 2 ayat 34 sampai dengan 35. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Duka cita Bunda Maria yang pertama adalah bagaimana pada saat itu Bunda Maria menerima nubuat dari Simeon. Amin. Pada saat firman Tuhan katakan begini. Kalau Anda baca perikop itu secara lengkap. Pada saat Yesus berumur 8 hari. Yesus dipersembahkan ke dalam bait Allah. Karena menurut tradisi orang Yahudi pada saat itu. Yesus harus disunatkan. Oke. Pada saat Yesus baru masuk ke dalam Bunda Maria bawa Yesus. Perhatikan baik-baik guys. Bunda Maria bersama Santo Yosef bawa Yesus masuk ke dalam bait Allah. Mereka bertemu dengan Simeon. Alkitab mencatatkan begini, pada saat mereka bertemu dengan Simeon, Simeon memberkati Yesus bersama Bunda Maria dan Santo Yosef pada saat itu. Pertanyaan saya begini, pada saat itu kira-kira dalam hati Bunda Maria ada sukacita atau tidak? Kalau menurut Anda ada sukacita atau tidak? Loh, kalau terima berkat itu sukacita apa duka cita sih? Sukacita, amin. Yang namanya terima berkat pasti sukacita. Sama pada saat itu Bunda Maria mengalami sukacita karena nubuat dari Simeon tentang Yesus. Dikatakan bahwa dia akan jadi besar dan segala macam. Bunda Maria ini penuh dengan sukacita. Tapi perhatikan kata-kata terakhir, kata-kata terakhir dari Simeon tidak membuat Bunda Maria menjadi sukacita. Dikatakan anak ini nanti akan menjadikan sebuah perbantahan. Ada kata-kata yang tidak enak ini ya. Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkit banyak orang. Ini loh, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Guys, saya mau katakan begini. Poin yang pertama yang boleh kita belajar dari Bunda Maria tentang nubuat Simeon. Perhatikan baik-baik. Di balik yang namanya sukacita, itu ada yang namanya duka cita. Amin. Amin. Anda pilih sukacita atau duka cita sih? Anda pilih sukacita atau duka cita? Anda menjadi seorang Kristen, Anda sekali lagi saya tanya, Anda pilih sukacita atau duka cita? Saya mau katakan begini. Oke? Kalau Anda pilih sukacita, tidak ada keselamatan. Anda pilih sukacita atau duka cita? Hari-hari ini ada begitu banyak, mohon maaf saya tidak sebut gereja, tapi ada begitu banyak aliran-aliran gereja teori kemakmuran. Ikut Yesus harus penuh sukacita. Ikut Yesus harus kaya. Ikut Yesus harus berkelimpahan. Loh, kata siapa? Kita belajar dari Bunda Maria. Duka cita yang pertama, bagaimana dia awalnya sukacita, tapi karena nubuat Simeon tentang Yesus, Bunda Maria begitu sedih, saudaraku. Bunda Maria begitu terluka. Bunda Maria merasa, Anda bisa bayangkan, enggak, saya tidak berani bayangkan. Pedang masuk ke dalam hati itu bagiannya seperti apa. Luang saya tadi, kemarin siang, itu saya makan sate. Pada saat saya makan sate begini, enggak sengaja, tusuknya sate itu loh, ketusuk pipi saya, itu sakitnya minta ampun, gak berdarah. Anda bisa bayangkan pedang masuk ke dalam hati itu bagaimana. Amin. Saya mau katakan begini, pada saat Anda terima Yesus, pada saat Anda dibaptis, sukacita apa tidak? Sukacita? Sukacita? Tapi saya mau katakan begini bro, mohon maaf, pada saat engkau dibaptis, engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu saya mau katakan, catat baik-baik. Engkau harus siap menerima sebuah konsekuensi. Engkau akan mengalami duka cita. Mohon maaf, saya rodok terganggu ambil suara nih. Bisa tolong, mohon maaf banget. Saya rodok blank. Ya, baik. Perhatikan baik. Pada saat Anda dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekali lagi saya katakan, pada saat itu Anda dan saya mau atau tidak mau harus siap menerima duka cita. Loh, kok bisa begitu? Anda boleh buka nanti, yuk sekarang kita buka aja Matius 16 ayat 24 sampai 25. Matius 16 ayat 24 sampai dengan 25. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Kita baca sama-sama Matius 16 24 sampai 25, kita baca sama-sama, saya 24, Anda 25. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, apa? Terus? Ngikut salib. Baca yang 25 sama-sama, 1, 2, 3. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Firman Tuhan dengan sangat jelas, hei, kalau kamu mau ikut aku, sangkal diri. Enak enggak sangkal diri? Enggak enak. Engkau harus pikul salib. Pikul salib enak enggak? Enggak enak. Jadi orang Kristen enggak gampang, bro. Sekali lagi, ada begitu banyak gereja-gereja di luar sana menganut aliran teori kemakmuran. Orang Kristen tidak boleh susah. Orang Kristen tidak boleh menderita. Sekali lagi saya katakan, orang Kristen harus kaya. Loh, firmannya mana? Karena sekali lagi, juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mencapai kemuliaannya, dia harus lewat jalan salib apa tidak? Betul? Loh, kalau Yesus sebagai Tuhan, dia harus menderita. Loh, Anda dan saya ini terus siapa kok mau tidak mau menderita? Akan sangat egois sekali. Peristiwa Bunda Maria menerima nubuat dari Simeon. Kita boleh belajar. Kalau Anda hari ini jadi seorang Katolik, kalau Anda hari ini menjadi seorang Kristen, saya mengatakan Anda harus siap untuk hidup di dalam penderitaan. Kalau tidak mau, silakan keluar. Kalau Anda tidak mau, tidak siap menderita, silakan tidak jadi Katolik lagi. Tidak apa-apa. Itu pilihan kok. Oke? Nanti saya akan bicara pada poin-poin berikutnya. Tapi perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya mau katakan begini pada Anda. Perhatikan baik-baik. Ada sebuah tagline yang saya pegang dengan betul, bro. Sis, guys. Ya. Tagline-nya begini. Tiada kemuliaan tanpa penderitaan. Itu dijalani oleh Yesus loh. Dan saya mau katakan begini. Kita bicara soal respon Bunda Maria. Anda boleh lihat bagaimana respon Bunda Maria. Hari ini kalau hidup Anda menderita, saya mau kasih contoh, enggak usah jauh-jauh, Anda hidup di Indonesia gampang apa tidak sebagai seorang Katolik? Enggak gampang. Banyak fitnah, caci maki, terus kemudian bagaimana? Kalau gereja dibakar, kalau gereja dirusak dan sebagainya, enggak boleh ini, enggak boleh itu dan sebagainya. Anda sebagai seorang Katolik mau bagaimana responnya? Kemudian membalas. Saya mau katakan, tiru Bunda Maria. Bunda Maria tidak pernah sekalipun keluar kata-kata kutuk mengatakan, aku akan balas, tidak pernah. Karena dia ngerti konsekuensinya menjadi seorang ibu Yesus, Bunda Maria harus taat. Dia ngerti konsekuensinya, dia tahu bagaimana hidupnya akan menderita. Amin. Poin yang pertama, sekali lagi kita belajar dari teladan Bunda Maria. Kalau Anda mau menjadi seorang Katolik, Anda harus siap mengalami duka cita bersama Maria. Siap? Amin? Sungguhan tak? Sungguhan? Nanti ada kesulitan sendiri, ada kesulitan sedikit. Contoh di gereja itu loh, gak usah jauh-jauh bro. Di gereja, gak tahu kalau di Makassar ya. Di Surabaya, barusan selesai misa. Oke? Yang namanya selesai misa kalau keluar parkir terutama mobil, itu rebutan, betul? Di Makassar sama enggak? Sama, oke? Okay? Anda sering lihat orang gegeran berkelahi gara-gara keluar dari parkir, apa tidak? Sering? Loh, cuman gara-gara antri keluar parkir mobil, dia merasa lebih lama sedikit karena diserobot orang, bisa tahan untuk tidak marah? Bisa tahan? Apakah ada pelaku di tempat ini yang seperti itu? Loh, tadi katanya siap menderita. Tadi katanya siap mengalami duka cita. Poin yang pertama sekali lagi. Kalau Anda jadi orang Katolik, yuk ikuti teladan Bunda Maria. Anda dan saya harus siap untuk mengalami penderitaan dalam hidupmu. Amin. Poin nomor dua. Apa duka cita yang kedua dari Bunda Maria? Yuk kita buka Matius 2 ayat 13 sampai dengan 14. Matius 2 ayat 13 sampai dengan 14. Saya baca 13, Anda 14 ya. 1, 2, 3. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpinya dan berkata, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Dan duka cita yang kedua yang dialami oleh Bunda Maria. Bagaimana pada malam hari itu Anda bisa bayangkan Tuhan perintahkan pada Bunda Maria melalui Yusuf. Dia perintahkan, hey Yusuf, malam hari ini juga kamu harus pergi ke Mesir. Guys, Anda coba bayangkan situasi pada saat ini ya. Sekali lagi saya minta Anda bayangkan situasi pada saat ini. Oke? Anda bisa bayangkan Yesus itu masih bayi. Yesus itu belum bisa apa-apa. Tapi pada saat itu, Herodes begitu luar biasa pada saat dia dikunjungi oleh orang-orang Majus. Pada saat itu Herodes bilang begini sama orang Majus. Hei orang Majus, nanti kalau kamu sudah ketemu bayi itu, kamu kabari saya ya. Betul seperti itu ceritanya? Betul? Supaya nanti saya juga mau sembah Yesus. Padahal sebetulnya Herodes ini ketakutan bagaimana Yesus akan menjadi raja. Dan pada akhirnya, tahukah Anda, karena diingatkan oleh lewat mimpi melalui Yusuf. Bayangkan, enak-enak tidur, oke? Enak-enak tidur, tiba-tiba dia mimpi Yusuf ajak Maria beserta Yesus pergi malam ini juga. Anda bisa bayangkan enggak, itu kira-kira siap, butuh persiapan apa tidak? Kalau kamu nanti keluar dari Makassar ya, saya kasih waktu kamu 3 hari. Anda bisa. Oke? Anda bisa. Ini enggak bisa. Enggak sempat. Saat itu juga Yusuf melek matanya blek begini. Secara saat itu juga dia harus berangkat. Berarti kan baik-baik. Dari peristiwa yang kedua bagaimana Bunda Maria lari ke Mesir. Kita mau belajar apa sih? Bagaimana keterikatan kita tentang harta? Oke? Anda bisa bayangkan. Loh, habis dikasih sama orang-orang Majus emas, kemenyan, dan mur. Saya enggak tahu ini sempat bawa enggak. Bagaimana mau siap-siap? Bagaimana mau ringkes-ringkes? Bahaya mengancam, Herodes bergerak. Dia bunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Kalau Yesus enggak segera berangkat, oke, berarti kan baik-baik, bisa mati Yesus. Pada saat Maria mengerti kebenaran ini, Maria tidak punya waktu untuk siap-siap, guys. Dia berangkat apa adanya. Sekali lagi kita mau belajar. Bagaimana hatimu terhadap kelekatan yang namanya harta? Apakah Anda siap? Demi membawa Yesus. Sekali lagi saya katakan. Demi Maria membawa Yesus. Maria rela meninggalkan seluruh hartanya. Untuk membawa harta yang sangat-sangat berharga ini selamat. Kalau Anda hari ini ditanya oleh sebuah perusahaan. Agamamu apa? Ini kejadian loh. Seorang teman saya masuk angkatan bersenjata TNI. Ditanya, lolos tes semua dan sebagainya. Oke, tes ini, tes lolos semua. Wawancara terakhir dia kesaksian. Pertanyaannya cuma satu. Agamamu apa? Katolik. Namanya depannya ada Yohanes. Dia tanya, bisa enggak kalau nama Yohanes itu dilepas? Bisa enggak kalau nama Yohanes dihapus dari nama depanmu? Kalau kamu bisa masuk TNI, saya tidak membicarakan institusi TNI. Mohon maaf kalau hari ini ada teman-teman yang ada seorang anggota TNI. Tapi ini kenyataan. Teman saya bimbang. Terus kemudian dia berbicara dengan banyak orang, dia berdoa dan segala macam. Akhirnya dia putuskan. Saya tidak mau lepas nama Yohanes. Anda tahu konsekuensinya apa? Hari ini dia tidak jadi menjadi seorang TNI. Perhatikan baik-baik. Saya tidak tahu apakah Anda punya pengalaman hidup tentang itu. Tapi pertanyaan saya, bagaimana sikap hatimu saudaraku? Soal harta yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Apakah engkau bersedia? Kalau hari ini engkau sudah punya Yesus. Engkau dibaptis. Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Yesus ada di dalam hidupmu. Tapi pada saat engkau diperhadapkan dengan yang namanya harta. Pada saat kau dihadapkan ada pilihan, kau pilih Yesus atau kau pilih harta. Pertanyaan saya sangat sederhana, kita belajar dari Bunda Maria. Engkau pilih siapa? Berani Anda tolak harta itu? Ini sebuah renungan yang sangat-sangat seringkali orang katakan, Oh pasti Tuhan, iya wong belum diperhadapkan kok. Tapi kalau kenyataannya sungguh-sungguh diperhadapkan, sekali lagi saya mau tanya, Anda pilih siapa? Yuk kita buka Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan dunia, serta yang diam di dalamnya. Berarti kan Mazmur katakan begini, Tuhan yang empunya bumi, serta segala isinya, oke? Dan dunia, serta yang diam di dalamnya. Berarti kan baik-baik. Saya mau katakan begini, kalau engkau lebih pilih harta daripada Yesus dalam hidupmu, kalau kau lebih pilih harta daripada iman Katolik, saya mau katakan sangat kasihan sekali engkau. Seberapa banyak harta yang boleh kau dapat, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Engkau tidak akan pernah bisa kalahkan hartanya Tuhan. Firman katakan siapa pemilik empunya bumi itu? Siapa pemilik empunya bumi? Tuhan Yesus sendiri pemilik bumi. Artinya saya mau katakan begini, saudaraku. Pada saat kau sudah punya dia di dalam hidupmu, engkau taruh dia sebagai tempat yang istimewa di dalam hidupmu, saya mau katakan, engkau bukan cuma punya rumah, engkau bukan punya handphone, engkau, bukan, hei saya mau katakan, kau punya bumi. Masih mau pilih harta. Renungan yang hari ini kita mau belajar dari Bunda Maria. Saya mau katakan, ini gak gampang loh saudaraku. Dikatakan tujuh duka Bunda Maria. Ini gak gampang loh. Bunda Maria meninggalkan seluruh hartanya hanya untuk Yesus. Saya mau katakan sebuah pilihan yang sangat-sangat sulit loh. Dia pasti berpikir, nanti kalau saya di jalan mau makan apa? Nanti kalau Yesus sakit, saya mau beli obat kira-kira mau pakai apa? Sekali lagi saya mau tanya pada Anda, saudaraku. Engkau pilih harta atau kau pilih imanmu? Jangan sampai saudaraku, kejadian yang ada di 1 Timotius 6, ayo buka sama-sama. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai dengan 10 kita baca sama-sama. Ini terjadi dalam hidup kita. Anda pasti kenal ayat ini. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai dengan 10. 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Next, 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Firman sudah ingatkan loh. Dan Anda saya percaya sudah lihat begitu banyak contoh bagaimana orang yang fokus hidupnya uang. Saya tidak mengatakan bahwa jadi orang Katolik tidak boleh kaya loh ya. Kembalikan ayat 9 bro. Kita baca sama-sama. Mereka yang apa? Saya mau tanya pada Anda. Orang Katolik boleh tidak pengen kaya? Boleh? Orang Katolik pengen kaya boleh? Baca sekali lagi firman itu. Boleh orang Katolik pengen kaya? Boleh? Loh, ini Alkitab bahwa soal Rusia apa ini? Sekali lagi baca, mereka yang? Saya tanya, boleh enggak orang Katolik pengen kaya? Firman sudah sangat jelas mengatakan, hei kalau kamu di dalam hatimu punya rasa ingin kaya, engkau akan jatuh dalam pencobaan dan jerat dan ke dalam berbagai-bagai macam nafsu yang hampa. Ini loh yang gak enak. Kalau cuma sekedar hampa, gak apa-apa. Oke? Mencelakakan ini loh. Menenggelamkan manusia ini loh. Keruntuhan ini loh. Kebinasaan ini loh. Diawali karena apa? Pengen kaya. Amin? Perhatikan baik-baik. Orang Katolik tidak ada ceritanya pengen kaya. Yang ada begini. Hari ini engkau dipercayakan oleh Tuhan bekerja, pelayanan, dan segala macam kegiatanmu sebagai apa. Amin. Kalau engkau menjadi seorang mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik, yang melakukan tugasmu bukan untuk us, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Kalau engkau seorang karyawan, bukan supaya aku nanti naik gaji, supaya aku kalau rajin bekerja naik pangkat, bukan. Firman katakan, lakukan pekerjaanmu sebagai seorang karyawan, bukan untuk manusia, tapi untuk. Kalau engkau seorang pebisnis, saya mau katakan, bukan bagaimana caranya aku dapat cuan, bukan bagaimana caranya aku nanti bisa beli rumah, bukan. Tapi engkau berdaganglah seakan-akan bukan berdagang dengan manusia, tapi lakukan bisnismu untuk Tuhan. Anda boleh lihat, pada saat Anda lakukan pekerjaan dan seluruh aktivitasmu, bukan untuk manusia. Yang namanya harta bonus, amin. Alkitab tidak pernah bilang kaya berdosa, tapi Anda lihat, Anda kaya karena apa? Duh, tokoh-tokoh Alkitab yang kaya banyak loh. Abraham kaya enggak? Ayub kaya enggak? Daud kaya enggak? Salomo kaya enggak? Perhatikan kisah hidup mereka. Dari mana mereka dapat kekayaan? Dari atas. Amin. Kalau engkau sadari bahwa kekayaanku bukan dari aku. Pada saat suatu hari kita diizinkan oleh Tuhan. Diizinkan ya. Seperti Ayub diizinkan oleh Tuhan. Dia mengalami habis hartanya. Anda akan bisa menerima. Tapi kalau kaya itu karena ada yang namanya nafsu, ada yang namanya ambisi. Pada saat Tuhan izinkan kekayaan itu habis, saya mau katakan, banyak loh orang Kristen murtad gara-gara ini. Makanya firman tidak akan pernah salah. Kalau enggak percaya Anda boleh coba nanti ya. Tapi hati-hati loh. Mencelakakan, menenggelamkan, meruntuhkan, dan yang paling celaka, membinasakan. Amin. Kita belajar dari Bunda Maria, duka cita yang kedua. Bagaimana hatimu terhadap harta? Kau pilih Tuhan atau kau pilih harta? Amin. Poin yang ketiga, sebelumnya saya mau ingatkan. Saya ini kalau ngomong memang menggebu-gebu begini. Oke, ini saya enggak ngamuk, enggak. Ya. Apalagi jangan sampai bilang, ini pembicara gila ini. Tidak ada apa-apa marah-marah sendiri. Saya mau katakan saya tidak marah ya. Tapi gaya bicara saya memang seperti ini gitu ya. Baik. Poin nomor tiga. Yuk kita boleh buka Lukas 2. Wes gak usah wes. Kelamaan. Waktunya gak keburu. Anda pasti mengerti bagaimana kisah. Ini Lukas 2 ayat 41-52 kepanjangan. Gak apa-apa. Saya skip aja. Bagaimana kisah duka cita yang ketiga adalah Yesus hilang di Bait Allah. Tahu cerita itu? Kan enggak perlu dibaca lagi 41-52 toh. Bagaimana saya ceritakan dengan gaya bahasa saya, pada hari itu, okay, Paskah, Yesus bersama seluruh rombongan besar datang ke Bait Allah untuk merayakan apa yang menjadi tradisi orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, pada saat balik, karena begitu banyaknya orang, Yesus ini ketinggalan, Bunda Maria enggak tahu. Setelah perjalanan kira-kira sehari seperjalanan, baru kemudian Maria dan Yusuf ini nyari. Loh, anakku di mana? Kok enggak ada? Dia tanya kiri kanan, "Hei, kamu lihat Yesus enggak? Hei, kamu lihat Yesus enggak?" Sampai akhirnya mereka balik ke Yerusalem pada saat itu, butuh waktu 3 hari untuk cari Yesus dan akhirnya Yesus ketemu di dalam Bait Allah. Amin. Pada saat Maria ketemu Yesus, Maria bilang begini, "Yesus, nak, kamu kenapa melakukan itu? Orang tuamu ini loh, aku sama papamu ini loh, cari kamu itu loh. Aduh, kami ini khawatir." Jawab Yesus apa? "Kamu ada apa ibu cari saya? Bukankah saya harus ada di dalam rumah bapakku?" Amin. Duka cita yang ketiga, guys. Kita mau belajar bagaimana Bunda Maria kehilangan Yesus di Bait Allah. Kita mau renungkan dalam hidup kita, sebetulnya 7 duka Maria ini, kalau Anda mau pelajari dengan baik-baik, Anda mau renungkan dengan baik-baik, ini adalah pergumulan hidup kita sehari-hari. Oke? Pergumulan hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, kita bergumul tentang apa sih? Dengan peristiwa Maria kehilangan Yesus di Bait Allah, kita mau bergumul tentang apa sih? Ketiga, kita mau bergumul tentang khawatir. Sering khawatir enggak? Sering? Maria pada saat itu begitu takut. Maria saat itu begitu khawatir. Karena Maria ngerti. Yesus ini anak Allah. Dia diperintahkan oleh Allah. Jagaan Yesus ini. Karena dia akan jadi raja kelak. Maria mengerti bagaimana berharganya Yesus. Tapi pada saat itu, loh Yesus kok hilang? Maria begitu khawatir saudaraku. Sekali lagi, apakah hari-hari ini Anda dan saya juga sering khawatir? Bagaimana hidup tentang khawatir? Saya mau tanya begini saudaraku, Anda bisa jawab enggak sih? Bedanya khawatir sama iman itu apa tuh? Tahu khawatir tuh? Tahu? Bedanya dengan iman itu apa sih? Ada bisa jawab? Anak muda Makassar, ada bisa jawab? Yang di belakang juga boleh. Bedanya iman dengan khawatir apa? Duh, gak ngerti, Rek. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah? Ayo, ini ketuaannya hafal ini ya. Iman adalah dasar dari segala yang tak. Iman adalah dasar dari segala yang tak tidak kita lihat dan bukti dari segala yang. Oke, iman itulah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Betul? Perbedaan dan persamaan iman dengan khawatir itu begini. Persamaannya adalah sama-sama belum terjadi. Iman sudah terjadi belum? Misalkan sakit nih, aku percaya aku sembuh. Sudah sembuh belum? Belum. Betul? Aku gak punya duit ini, besok harus bayar uang kuliah. Saya percaya, malam hari ini juga ada yang transfer saya. Sudah terjadi belum? Belum. Saya mau tanya, khawatir sudah terjadi belum? Khawatir juga belum terjadi. Benar? Tapi bedanya, orang yang beriman, oke, dia punya pandangan yang positif bahwa Yesus Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang khawatir, dia bukan mengandalkan Yesus dalam hidupnya, dia andalkan kekuatannya diri sendiri. Hari ini tidak punya duit untuk bayar kuliah. Teman-teman semua di WA, hei, aku utang sama kamu bisa enggak? Eh, aku utang sama kamu bisa enggak? Enggak cuma sekedar di WA, didatangi satu-satu sambil nyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Tujuannya cari utang. Loh, ini orang yang tidak beriman, ini orang yang khawatir. Peristiwa bagaimana Bunda Maria kehilangan Yesus, oke? Di bait Allah. Kita mau belajar. Hei, bagaimana hidupmu? Kamu khawatir gak? Karena begini, guys. Ada sebuah rahasia besar yang jawaban Yesus, sorry ya. Jawaban Yesus tentang kepada Maria, ibu kamu kenapa harus nyari aku? Bukankah aku harus ada di dalam rumah Bapa? Itulah ada di Lukas tadi ya. Bukan jawaban yang kurang ajar. Sekali lagi, bukan jawaban yang kurang ajar. Karena seringkali saya dengar, orang-orang bicara gini, Yesus itu loh kurang ajar sama mamanya. Wong dicari soro-soro, dicari susah-susah kok jawabannya seperti begitu. Enggak. Tapi Yesus memang harus mengatakan suatu kebenaran. Yesus harus mengatakan memang apa adanya dan seringkali, perhatikan baik-baik guys, iman itu kadang-kadang tidak mengenakan. Dia harus mengatakan sebenarnya bahwa Yesus harus selalu berada di dalam Bapa. Dan hari ini saya mau katakan begini kepada Anda. Kalau Anda hari ini punya Tuhan, kalau hari ini Yesus ada di dalam hidupmu, pertanyaannya adalah, engkau masih takut enggak? Engkau masih khawatir enggak? Kalau engkau masih khawatir tentang hidupmu, coba sih cek sekali lagi, betulkah yang ada di dalam hidupmu itu adalah Yesus? Betul tak engkau sudah ada di dalam rumah Bapa? Betul tak engkau selalu ada di dalam hadirat Bapa? Betul tak? Karena sekali lagi kalau engkau dan saya ada di dalam hadirat Bapa, engkau ada di pelataran rumah Bapa, saya mau katakan, mestinya tidak ada tempat untuk khawatir. Amin. Malam hari ini, duka cita ketiga yang seringkali juga jadi pergumulan hidup kita. Dan ini sesuatu yang tidak mengenakkan. Kita berbicara soal yang namanya kekhawatiran. Dan malam hari ini terus terang aja saya khawatir. Kenapa? Saya khawatir tenggorokan saya nanti sakit karena belum minum. Saya minta minum bisa. Tolong bisa ada yang bantu saya kasih saya minum. Nanti belum sampai jam 9, suara saya bisa habis ya. Oke, terima kasih. Poin yang nomor 4. Kita tadi sudah belajar 3 poin. Oke, poin nomor 4, yuk kita buka Yohanes 19 ayat 17. Yohanes 19 ayat 17. Nah, ini toh. Tuhan kan sungguh baik. Kalau orang beriman itu pasti ada pertolongan. Hah? Mintalah maka aku akan diberi. Ya ini. Terima kasih. Ya, ya, ya. Yohanes 19 ayat 17, tolong bro. Sudah bisa? Enggak bisa? Enggak tampil nih. Ah, yuk kita sama-sama. 1, 2, 3. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani adalah Golgota. Duka cita Bunda Maria yang keempat yang hari ini kita mau belajar bersama dia adalah bagaimana duka cita Bunda Maria melihat Yesus memanggul salib menuju ke tempat Golgota. Anda bisa bayangkan enggak perasaannya Yesus pada saat itu? Anda bisa bayangkan? Dia melihat anak kandungnya sendiri. Dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus harus panggul salib. Ini sesuatu yang tidak enak loh. Dan tahukah Anda, guys, pada saat Yesus memanggul salib dari menuju ke tempat penyalipan di Bukit Golgota, Yesus jatuh berapa kali? Berapa? Yesus jatuh 3 kali. Dan Maria melihat. Maria tahu. Malam hari ini kita mau belajar dari peristiwa Maria berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan menuju ke Bukit Golgota. Kita mau belajar begini. Hari ini kalau engkau jatuh. Hari ini kalau engkau dan saya gagal. Engkau masih mau bangkit berdiri enggak? Sungguhan tah? Sungguhan? Serius, karena hari-hari ini saya mau katakan, waduh kalau saya nanti mau kesaksian, gak keburu waktunya ya. Ada begitu banyak, pada saat kita memang diizinkan oleh Tuhan untuk gagal. Oke, terus kemudian kita bilang begini, Tuhan kamu itu gak baik Tuhan. Kamu katanya bilang orang benar akan diberkati. Loh mana saya gagal Tuhan, bisnis saya hancur Tuhan. Sekolah saya berantakan Tuhan. Sampai umur 35 pacaran putus nyambung Tuhan. Kok internet. Lu katanya kau memberkati aku Tuhan. Saya mau tanya bagaimana responmu guys. Bicara soal kegagalan. Yesus jatuh 3 kali. Loh ini Tuhan loh. Ini Tuhan loh ini. Oke. Okay. Ini Tuhan loh. Tuhan bisa jatuh 3 kali loh. Loh lah Anda dan saya ini sopo. Terus kemudian enggak mau jatuh. Kalau jatuh ngamuk sama Tuhan, marah sama Tuhan, protes sama Tuhan. Sudah enggak pakai pelayanan-pelayanan lagi. Apa sudah pelayanan bolak-balik di JSM, kuliah enggak lulus. Apakah Anda seperti itu? Bagaimana responmu bagi jatuh? Saya mau katakan begini, catat baik-baik guys. Oke? Bukan soal berapa kali engkau jatuh. Pertanyaannya adalah berapa kali kau bangkit pada saat kau jatuh. Amin. Saya ngomong jatuh. Oke, okay? Saya ngomong jatuh. Itu karena jatuh atau gagal yang memang Tuhan izinkan boleh terjadi loh. Jangan cari jatuh gara-gara nafsu. Contoh ya. Misalkan saya deh, saya. Misalkan saya. Saya ini sudah tahu. Oh, saya punya sakit darah tinggi. Oke? Okay? Punya sakit darah tinggi. Terus kemudian, kalau makan sate kambing. Apakah cukup sate kambing? Enggak cukup. Minumnya bir hitam. Setelah itu katanya kalau makan enggak makan buah penutup, enggak enak. Buah penutupnya durian. Terus kemudian stroke. Sakit stroke. Tuhan, enggak apa-apa Tuhan. Jatuh sakit enggak apa-apa Tuhan. Engkau akan tolong. Tuhan kira-kira di atas surga sana. Kamu kok cek enak. Makan sate kambing enggak bagi-bagi aku terus sekarang sakit minta tolong saya. Saya mau katakan model-model begini, itu bukan karena kau gagal karena diizinkan sama Tuhan. Karena memang kamu bodoh. Yang tertawa itu biasanya pernah melakukan. Sudah tahu. Contoh lagi. Oh ya, kurang lagi. Nanti kalau sudah sakit makan kambing darah tinggi. Hei, kamu kan punya sakit darah tinggi. Oh, enggak apa-apa. Sebelum makan sate kambing saya sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak sakit darah tinggi karena darah Yesus lebih tinggi katanya bilang begitu. Lo ini terus ngomong apa? Yang merokok, lo kan masih ngerti ngerokok di bungkus rokok ditulis merokok bisa mengakibatkan hipotensi, gangguan jantung dan segala macam, betul? Betul? Kecuali kalau Anda buta huruf saya enggak ngerti. Tapi kan sudah ngerti. Wancet ae balbul. Terus kemudian sakit. Tuhan, dengan bilur-bilurmu, aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau sembuhkan. Model-model orang begini kalau ketemu mau saya tendang saja. Bukan ini yang Tuhan maksud gagal tuh bukan seperti ini. Ada firman-Nya, ayo kita baca sama-sama. Oke, ada baca firman-Nya begini. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Yuk kita buka ya. Kita baca sama-sama. 23 saya baca, 24 Anda. Tuhan menetapkan, perhatikan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oke? Perhatikan ya. Hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh. Ini sudah orang benar belum? Sudah orang benar? Tuhan menetapkan langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya, ini orang benar. Tapi apabila jatuh, Tuhan janji begini, tidak akan. Saya mau katakan, gagal itu bukan dosa. Bagi orang benar, gagal bukan dosa. Bagi orang benar loh ya. Tapi kalau bagi orang goblok, itu goblok, minta ampun itu ya. Bagi orang benar, gagal itu bukan dosa. Jatuh itu bukan dosa. Tapi perhatikan baik-baik, ada sebuah janji Tuhan, kalau orang benar jatuh, ada tangan Tuhan yang akan menjaga engkau sehingga Anda dan saya tidak sampai jatuh tergeletak. Amin. Saya kasih contoh begini guys. Anda, ada seorang ibu. Seorang ibu, dia punya seorang anak. Terus kemudian anak ini, suatu waktu anak ini pulang sekolah, dia bawa surat dari sekolah. Oke? Untuk diserahkan kepada mamanya. Anak ini pulang ngasih surat kepada mamanya. Mamanya baca surat ini. Pada saat baca surat ini, mama ini nangis. Mamanya nangis. Terus mah gitu ngomong sama anaknya begini, nak, mulai besok kamu gak usah sekolah ya. Mulai besok kamu gak perlu sekolah. Mama yang akan ngajarkan kamu. Oke? Karena guru-gurumu di sekolah tidak terlalu pintar untuk mengajarkan engkau yang pintar. Oke? Terus kemudian mamanya ini ngajarkan anaknya ini. Anaknya begitu diajari dengan telaten, dengan apa. Anaknya ternyata tuli. Dan katanya sekolah bodoh. Tapi mamanya ngajar dengan begitu luar biasa. Perhatikan baik-baik. Anda pasti tahu siapa anak ini namanya. Thomas Alva Edison. Untuk menciptakan bola lampu, tahukah Anda? Berapa kali Thomas Alva Edison jatuh gagal? Berapa bro? Sejarah mencatat untuk menciptakan lampu Alva Edison gagal 999 kali. Penemuan percobaan yang ke-1000 dia baru berhasil. Anda bisa bayangkan. Saat ini sejarah mencatat penemuan Thomas Alva Edison bukan cuma lampu. Tapi sejarah mencatat ada 3022 penemuan yang terdaftar atas nama Thomas Alva Edison. Tahukah Anda ada peran seorang ibu yang bernama Nancy Matthew Edison. Dia memandang sebuah kegagalan anaknya bukan kegagalan. Sekali lagi saya mau katakan pada Anda, guys, gagal bukan dosa bagi orang benar. Tapi Tuhan mau menyatakan kesempurnaannya, Tuhan mau menyatakan kuasanya melalui setiap kegagalan Anda dan saya. Amin. Lanjut, next. Yang kelima, yuk kita baca Yohanes 19 ayat 25. Yohanes 19 ayat 25. 1, 2, 3. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Duka cita yang dialami Bunda Maria yang kelima adalah bagaimana dia menyaksikan Yesus tergantung di atas kayu salib. Sekali lagi Anda coba bayangkan bagaimana perasaan Maria pada saat itu Yesus tergantung di atas kayu salib. Oke? Saya mau tanya kepada Anda, pada saat Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus pakai jas apa tidak? Bagaimana keadaan Yesus pada saat dia tergantung di atas kayu salib? Alkitab melaporkan Yesus ditelanjangi, bro. Yesus ditelanjangi, digantung di atas kayu salib, ditonton oleh begitu banyak orang. Hari ini kita mau bergumul pergumulan kita yang kelima kehidupan kita. Kita mau berbicara apa? Bagaimana Yesus, Maria melihat Yesus dipermalukan dengan cara seperti itu? Kita mau belajar dari duka cita Maria soal harga diri. Apakah ini juga pergumulanmu? Apakah hari-hari ini kau juga bergumul dalam soal harga diri? Saya pernah punya seorang teman dan kemudian dia cerita pada saya dengan meledak-ledak. Saya mengatakan begini, saya enggak terima. Saya dilecehkan. Saya tidak dihargai sebagai seorang manusia. Saya cuma tanya, loh hargamu berapa? Enggak bisa jawab. Maksud saya tanya, hargamu berapa? Kalau saya sanggup bayar, saya beli kamu. Hari ini bro sekalian, perhatikan baik-baik. Banyak orang Katolik, saya mau katakan, terutama juga anak-anak muda, perhatikan hai anak-anak muda. Wow, ada yang begitu bangga dengan dia pandai. Oh, ada begitu bangga, oh aku ini seorang anak muda yang energik, kreatif, dan segala macam, dan segala macam. Dia menempatkan, dia punya standar yang keliru tentang harga diri. Dan pada saat harga diri itu dicolek, hatinya terluka. Pada saat harga diri itu dilecehkan, hatinya terluka. Loh, padahal yang menaruh itu bukan Tuhan. Yang menaruh standar harga dirinya adalah dia sendiri. Harga diri, saya tulis begini, saya bacakan ya. Saya tulis begini. Perasaan layak dan berharga, perhatikan. Harga diri itu menurut manusia, perasaan layak dan berharga karena prestasi, karena kepandaian, karena penampilan, karena keuangan, karena kedudukan dan sebagainya. Saya mau mengatakan, seringkali orang-orang model begini ini sombong. Amin. Ya, tapi saya masih bisa maklum lah ya. Kalau ganteng sombong itu gagah gitu ya. Kalau jalan saya lumayan. Yang paling buwencek itu welek sombong. Semoga di tempat ini tidak ada. Karena saya lihat tidak ada yang elek ya. Semua ganteng, semua ayu. Oke. Harga diri itu seperti itu. Harga diri sekali lagi seperti itu. Apakah harga diri berkaitan soal dengan kedudukan dan sebagainya? Ada lagi satu harga diri yang begitu sombong loh. Anda tahu apa? Orang yang rendah diri, bukan rendah hati. Orang yang rendah diri. Aku ini siapa sih? Aku ini orang gak punya. Aku ini goblok. Aku ini miskin. Aku ini gak pandai. Aku gak bisa ini. Aku gak bisa itu, kalau saya ketemu orang seperti itu, mati yoi mari. Ada gak orang yang seperti itu? Ada. Orang yang minder, orang yang gak punya. Orang model-model begini, orang yang gambar dirinya rusak, betul? Saya mau mengatakan, itu sombong loh itu. Itu sombong loh itu. Kenapa saya bisa katakan sombong? Karena dia tidak bisa melihat hal baik yang Tuhan sudah taruh dalam hidup anak ini. Amin. Tidak ada, saya mau kasih tahu guys, catat baik-baik. Anda dan saya diciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Jadi meskipun gigimu merongos sedikit, pasti ada hal yang baik yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Amin. Amin. Jadi Anda jangan berpikir meskipun saya gendut seperti ini. Oh, ini punya banyak kelebihan. Yang pertama, kelebihan berat badan yang pasti. Orang yang punya rendah diri, itu orang sombong loh itu. Karena dia gak mampu melihat bahwa Tuhan sedang merancang hal-hal baik dalam dirinya. Guys, kalau engkau mengaku seorang pengikut Kristus, kalau engkau seorang Katolik yang sejati, ayo. Pakai harga diri itu dengan standar yang benar. Standar yang benar itu bagaimana sih? Yuk kita buka sama-sama, ada di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Saya 18, Anda 19 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan dengan perak dan atau emas. Saya katakan begini, orang Kristen menempatkan martabat dan harga dirinya itu melalui hubungan yang benar dengan Allah. Anda dan saya harus sadar, oke? Sekali lagi, Anda dan saya itu harus sadar. Anda dan saya ditebus sangat mahal, amin. Anda dan saya tidak akan pernah ada satu dunia, barang apapun di dunia ini yang bisa menggantikan Anda dan saya. Dia menebus Anda dan saya dengan darahnya. Bisa bayar enggak ini? Enggak bisa. Anda harus tempatkan harga dirimu di dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Sadari, Anda dan saya ini berharga. Amin. Anda dan saya ini ada roh Tuhan di sini yang sudah punya, yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan begitu mahal. Amin. Ayo jangan minder lagi. Yang kedua, bukan cuma sekedar minder. Meskipun Anda dan saya ditebus dengan harga yang mahal, Tuhan tidak mau engkau jadi tinggi hati. Tuhan tidak mau engkau jadi orang yang gampang tersinggung. Engkau jadi orang yang gampang marah pada saat engkau dilecehkan. Enggak. Engkau tidak punya hak. Kalau orang melecehkan engkau, catat baik-baik. Kalau orang menghina engkau, dia bukan sedang menghina engkau. Dia sedang menghina siapa? Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk Anda dan saya marah, tersinggung. Loh, dirimu dengan diriku itu bukan milik kita. Milik Tuhan. Amin. Sudah dibeli sama dia. Jadi kalau ada orang menghina kamu, hei Win, kamu elek, gendut. Gak apa-apa. Ada yang tertawa tapi tertawanya gak enak gitu ya. Tidak apa-apa, tapi saya tidak punya harga diri kok ya. Saya tidak punya harga diri, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Perhatikan. Tidak apa-apa sis, tidak apa-apa, oke. Okay? Perhatikan baik-baik. Kalau engkau dilecehkan, engkau dihina, yuk, sekali lagi, ya, bukan engkau yang dihina. Siapa? Tuhan. Karena Anda dan saya sudah dibeli oleh dia. Amin. Poin yang nomor 5, guys, yuk. Kendalikan harga dirimu. Amin. 6. Tak cepat ya. Kita buka Yohanes 19 ayat 34. Lanjut 38 sampai 40. Yohanes 19 ayat 34. Lanjut 38 sampai 40. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. 38. Supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayatnya itu. Juga Nikodemus datang ke situ Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. 40? Nah, mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Lanjut aja 41. 41. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu taman, dan di dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. 42. Karena hari itu persiapan orang Yahudi sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Perhatikan guys, duka cita Bunda Maria yang keenam. Perhatikan baik-baik. Yesus sudah mati, oke? Okay? Yesus sudah mati. Bunda Maria melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana lambung Yesus ditusuk. Dan dia mengeluarkan darah dan air. Oke? Okay? Bunda Maria melihat bagaimana Yesus lambungnya ditusuk. Kita mau belajar apa dari peristiwa duka cita yang keenam dari Bunda Maria? Dan ini juga pergumulan kita. Ditusuk itu rasanya sakit enggak? Seperti tadi kemarin siang saya kesaksian kejojo sate itu sakit. Itu kejut, itu nusuk sate. Ini lambungnya ditusuk, sakit enggak? Duka cita yang keenam yang juga jadi pergumulan kita adalah sakit penyakit. Anda mengalami sakit penyakit? Di tempat ini ada yang mengalami sakit penyakit terus kemudian enggak sembuh-sembuh? Ada? Saya mau katakan, yuk guys, sama-sama buka Mazmur 30 ayat 3. Mazmur 30 ayat 3, saya cepat ya, sudah jam 9. Mazmur 30 ayat 3. Anda yang sakit, Anda baca ini. 1, 2, 3. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan engkau telah menyembuhkan aku. Catat baik-baik guys. Oke. Okay? Tidak ada satupun sakit penyakit di dunia ini yang berkuasa melebihi kuasa Yesus. Amin. Kalau engkau saat ini sakit penyakit, mengalami engkau pergumulan dalam sakit penyakitmu, saya mau katakan baca Mazmur 30 ayat 3. Engkau telah menyembuhkan aku. Ini iman. Oke? Ini iman. Katakan setiap hari, Tuhan, engkau telah sembuhkan aku, Tuhan. Engkau telah sembuhkan. Pakai Mazmur 30 ayat 3 setiap hari, bro, kalau Anda mengalami sakit penyakit. Kita belajar bersama dengan Bunda Maria bagaimana dia melihat Yesus ditikam lambungnya. Kita mau berbicara banyak soal sakit penyakit. Percaya dan imani, Yesus akan sembuhkan sakitmu. Amin. Enggak usah takut. Jadi orang Katolik jangan seperti begini. Percaya sama Yesus, percaya. Amin, amin. Kalau gitu enggak usah pergi dokter. Benar? Lu katanya suruh percaya. Yesus sudah sembuhkan tapi enggak perlu dokter. Bagaimana? Betul apa tidak? Betul? Nah, kalau semua orang Katolik pikirannya seperti itu, enggak ada fakultas kedokteran, bro. Tutup semua. Percaya. Tapi Anda juga harus melakukan sesuatu untuk sembuh, seperti yang saya katakan. Loh, kalau kamu sudah ngerti darah tinggi, jangan makan sate kambing. Kalau ngerti sudah diabetes, jangan makan manis-manis. Jangan sampai seperti tadi saya katakan, Tuhan, engkau telah sembuhkan aku, tapi ngerokok gak mandek. Saya mau katakan sembuh dari mana? Catat baik-baik. Amin. Dan yang namanya kesembuhan, seringkali orang lupa begini. Yang namanya sembuh, itu bukan cuma fisik. Betul? Bukan cuma fisik. Tapi engkau yang saat ini sakit secara psikis, bahkan roh, Tuhan mampu sembuhkan engkau. Amin. Saya punya pengalaman begini, kira-kira setengah tahun yang lalu. Saya punya teman di sebuah lingkungan, kalau di sini katanya rukun, betul ya? Rukun. Di Surabaya mengatakan lingkungan. Lingkungan saya ada seorang sakit, bapak tua, saya kunjungi dia secara rutin seminggu dua kali, saya sering main seminggu sekali, dua kali, saya mesti ke sana, saya sering ngobrol dengan dia karena dia kasihan dan kesepian dan sebagainya. Suatu hari Kamis saya masih ingat betul, Saya datang ke tempat itu. Terus terang saja saya mengatakan begini. Pada waktu saya berdoa untuk bapak ini. Hati saya mengatakan. Wah, orang ini sudah tidak lama lagi. Pada siang hari itu. Saya berdoa begini. Tuhan Yesus. Aku mempersembahkan anakmu. Namanya Pak Tony. Aku persembahkan anakmu Pak Tony ke dalam tanganmu Tuhan. Kau boleh selamatkan jiwanya, kau boleh selamatkan rohnya Tuhan. Beri dia yang terbaik seturut engkau. Saya tidak mengatakan begini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit di dalam tubuhnya sembuh. Tidak. Saya bilang begini, selamatkan jiwanya, selamatkan rohnya, ampuni segala dosanya, berikan yang terbaik seturut dengan kehendakmu Tuhan. Karena pada saat itu saya merasa, oh ini sudah waktunya. Kira-kira menurut Anda dikabulkan enggak? Dikabulkan? Besok siang, kira-kira jam 11 waktu sholat Jumat, saya melayani khotbah di Fakultas Kedokteran Gigi UNER. Lu kurang 5 menit, ditelepon ambil anaknya. Ko Erwin, papa sekarang sekarat Ko Erwin. Cepetan pergi sini Ko Erwin. Saya bilang, lu gak bisa. Lagi mau khotbah ya apa? Sudah saya berdoa dari sini. Bapak Ibu, selesai khotbah saya lihat handphone saya di WA, papa sudah pergi. Saya mau tanya, ini sembuh apa bukan? Sembuh apa bukan? Sembuh. Jadi tolong mindsetnya diputer. Kesembuhan bukan cuma gara-gara cuma masalah fisik. Enggak. Pada saat engkau sembuh secara roh, itu juga sembuh. Amin. Hari ini Bapak Ibu, kalau Anda sakit jangan takut minta didoakan saya ya. Saya bukan pendoa pencabut nyawa, bukan ya. Tapi saya mau katakan, ada saat-saat tertentu kita juga harus berhikmat. Bahwa yang namanya kesembuhan bukan cuma secara fisik. Dan malam hari ini dalam duka cita Bunda Maria yang ke-6, kita mau belajar mengalami pergumulan soal sakit penyakit. Yang terakhir, yang ke-7, tadi kita sudah baca Yohanes 19 ayat 41-42. Maria menerima tubuh Yesus yang sudah mati itu. Dan kemudian Maria menguburkan Yesus. Anda pasti tahu pergumulan tentang Yesus dimakamkan ini. Kita mau berbicara soal apa sih? Anda bisa tahu? Kita mau berbicara soal kematian. Ada yang takut mati? Sungguhan ada yang takut mati? Ini pergumulan terakhir. Kita berbicara soal kematian. Saya mau katakan, yuk kita buka sama-sama 1 Tesalonika 4 ayat 14. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Terakhir ya bro, sorry. Molor sedikit. 1 Tesalonika 4, 14 sudah. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Amin. Mulai hari ini tidak ada ceritanya orang Katolik takut mati, saudaraku. Amin. Tapi jangan kemudian nantang mati. Kita percaya kalau Anda dan saya terima Yesus, Anda hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, Anda hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, percaya maut tidak akan pernah bisa menguasai engkau. Amin. Ada satu hidup kekal yang sebetulnya, seharusnya Anda tidak takut mati. Kalahkan. Amin. Amin. Saya mau tutup dengan dalam duka cita Bunda Maria. Saya juga mengalami begitu banyak duka cita. Saya mengalami begitu banyak pergumulan di dalam hidup ini. Adalah bagaimana saya dengan anak saya. Anak saya satu, cewek. Namanya Stefani. Kalau sampai saya di rumah panggil dia namanya Xiaofang. Hari ini anak saya kelas 2 SMA. Cantik. Tapi tahukah saudaraku, guys. Dulu saya hidup di dalam kegelapan. Bukan mati lampu, bukan. Tapi memang hidup di dalam kegelapan. Saya hidup di dalam, katakan saya seorang bajingan gitu ya. Saya hidup di dalam hidup yang hitam. Saya hidup di dalam hidup yang gak karu-karuan. Wes saya udah cerita tentang itu, macam-macam enggak karu-karuan wes. Oke. Dan tahukah Anda, anak saya punya luka pada saya. Anak saya begitu membenci saya. Anak saya melihat bagaimana saya kasar, melihat saya bagaimana saya arogan, melihat saya bagaimana, wes macam-macam. Anak saya lihat dengan sangat jelas. Bagaimana papanya mengkhianati mamanya, bagaimana papanya selingkuh, bagaimana, wes macam-macam. Anak saya melihat, tahu. Dan itu membuat luka di dalam hatinya. Saya mau katakan terus terang kepada Anda, 2004 sampai 2003 sampai 2007, saudaraku. Saya tinggalkan keluarga saya. Saya tidak ngurus istri saya tidak ngurus anak saya hidup senang-senang di luar sana tanpa tahu mereka mau hidup kah, mau mati. Saya tidak pernah ngajar, enggak. Tapi dia mempunyai jiwa pemberontak. Dia pinter, di sekolah ranking, tapi punya jiwa yang pemberontak, sangat kasar. Sangat kasar saya mau katakan pada Anda. 2008 saya bertobat. 2008 saya ikut camp yang namanya Pria Sejati. Mungkin Anda pernah dengar, camp Pria Sejati Katolik. 2008 saya bertobat, saudaraku, di tempat itu. Saya datang pada anak saya dudukkan anak sama istri saya paikui. Saya cium kaki anak saya. Dengan istri gampang, saudaraku, beres. Dengan anak ini, pada saat dia 2008, dia masih umur 4 tahun. 6 tahun. Dia cuma diem saja begini. Tapi dia enggak berani ngomong. Papa minta ampun ya nak. Saya menangis di situ. Anak saya cuma diem saja begini. Tapi saya tahu, anak saya tidak suka dengan saya. Anak saya berontak pada saya. Saya bisa melihat kalau kami berjalan bersama-sama pergi gereja. Saya sudah bertobat. Kami jalan-jalan pergi mall, kemanapun. Kalau saya rangkul anak saya begini. Anak saya begini. Dia enggak berani ngomong. Tapi dia tahu, dia menolak papanya, dia tidak mau dirangkul. Oke? Saya sudah hidup di dalam pertobatan. Semua kelakuan jahat saya tinggalkan. Tapi perhatikan baik-baik. Anak saya tidak berubah. Anak saya tetap memberontak pada saya. Anak saya tetap benci pada saya. Kasar dan sebagainya. Tahukah Anda berapa kali saya minta ampun pada anak saya? Sampai hari ini, sampai ribuan kali saya tidak bisa hitung, saudaraku. Hati saya, anak saya tidak berubah. Tapi saya berkomitmen, saya hidup sebagai seorang pria yang benar di hadapan Tuhan. Pelan tapi pasti, dia melihat perubahan-perubahan saya. Bukan cuma sekedar perubahan, dia melihat buah-buah pertobatan saya. Bagaimana lagi saya tidak pukul istri saya lagi, bagaimana saya tidak selingkuh lagi, bagaimana saya tidak dugem lagi dan sebagainya. Dia lihat bagaimana buah-buah pertobatan saya. Saya mulai melayani 2008, terus melayani. Anak saya belum berubah, tapi dia melihat buah pertobatan saya. 2015, anak saya kelas 3 SMP. Karakternya mulai berubah, saudaraku. Hampir setiap hari saya minta ampun pada dia. 2015, suatu sore, hari Sabtu, saya masih ingat betul. Tolong agak kecil suaranya, aku rodok terganggu. Sorry ya. 2015, saya di Tunjungan Plaza apa tidak. Saya mau pergi jalan-jalan sama anak-anak, sama teman-teman saya. Saya bilang, oke, jam berapa papa jemput kamu nak? Jam 5 sore, Pak. Kita janjian di food court. Oke. Jam 5 saya sampai di food court di Tunjungan Plaza 3. Dia bersama teman-temannya 5 orang, 3 cewek, 2 cowok duduk dalam satu meja, kemudian mereka nyamil dan sebagainya. Saya duduk di meja sebelahnya. Orang teman bilang begini, Stefani, nanti kamu kalau cari suami, kamu mau cari cowok yang bagaimana? Bapak Ibu, Anda tahu jawaban apa anak saya bilang? Dia bilang begini, kalau nanti saya cari suami, saya akan cari yang baiknya seperti papa saya. Tahukah Anda, guys? Saya terlepas kacamata saya tutup, saya menangis di sana. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Meskipun anak saya tidak berbicara secara langsung kepada saya, tapi seakan-akan dia mau katakan kepada teman Sunda, papa terbaik. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada sebuah pengakuan Tuhan. Hati saya begitu berduka Tuhan. Setiap hari bagaimana saya tidak dianggap sama anak saya Tuhan. Perhatikan baik-baik guys. 2008 saya bertobat. 2014 saya menjadi seorang pewarta. 2015 anak saya. Puncaknya pada tahun 2016. 9 Desember tahun 2016. Saya ulang tahun yang ke-42. Saya lupa bawa. Pulang kerja sampai 6:30 di rumah, saya masuk dalam kamar. Anak saya memberi saya sebuah kado yang sangat istimewa. Kado itu ditaruh di atas bantal saya. Kado itu adalah sebuah surat. Saya lupa bawa malam hari ini. Saya buka surat itu, kemudian siapkan semua kekecewaan di dalam surat itu. Tapi Pak, hari ini Xiaofang bangga dengan Papa. Xiaofang cinta dengan Papa. Xiaofang sangat-sangat berterima kasih kepada Papa. Saya tidak bisa tahan baca itu, saudaraku. Saya keluar kamar, saya panggil anak saya masuk. Pada saat sudah di dalam kamar, saya peluk dia. Saya bilang, nak, terima kasih, nak. Saya nangis. Terima kasih, nak, terima kasih. 2008 sampai 2016, saudaraku. 8 tahun. Saya menunggu pengakuan seorang anak mengatakan, I love you, Papa. Ya, tidak pernah saya dengar dari anak saya. Bukan, terima kasih, nak, terima kasih. Anak yang harus terima kasih sama Papa. Karena melalui Papa, Xiaofang ngerti apa arti sebuah keluarga. Sejak saat itu, saudaraku, hubungan saya dengan anak saya dipulihkan. Sangat luar biasa. Anak saya begitu dekat dengan ragu-ragu. Dia tidak ragu-ragu berbicara soal apapun, termasuk soal seks. Soal pacar, dia tidak ragu-ragu bicara dengan saya. Tahukah Anda, saya mempersiapkan tema ini. Saya diskusinya dengan anak saya loh. Kalau Anda percaya, Anda boleh lihat WA saya. Sampai kemarin malam saya masih ngomong, nak, aku buat kerangka, Papa buat kerangka seperti ini, menurutmu bagaimana? Anda boleh lihat WA saya dengan anak saya tadi malam. Sangat-sangat baik. Dan pada saat saya, anak saya dipulihkan, saudaraku, sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Sejak saat 3 SMP pada saat itu bilang, Pak, saya mau ikut HSM. Tidak pakai mikir dua kali, saudaraku. Daripada nanti mikir dua kali, dia berubah pikiran, bisa celaka. Oke, saya telpon teman saya. Orang-orang HSM kan saya kenal banyak di Surabaya. Anakku mau ikut HSM. Kalau sel di mana? Pastis. Sejak saat itu, saudaraku, luar biasa. Yang dulu tidak pernah berdoa. Yang dulu tidak pernah baca firman. Yang dulu tidak pernah pujian penyembahan. Sekarang begitu dahsyat terjadi perubahan dalam hidup anak saya. Tahukah Anda, 4:30 setiap hari anak saya bangun pagi. Dia pujian penyembahan. Papanya kemana? Tidur, saudaraku. 4:30 sampai jam 5 lebih baru dia mandi untuk siap-siap pergi sekolah. Tidur nanti kira-kira jam 5 baru dia pujian penyembahan. Hari ini di anak saya di ASM sangat aktif di sel. Dia punya passion pujian dan melayani sebagai tim pujian, saudara. Dan kemudian saya tahu anak ini punya bakat menjadi seorang pewarta. Makanya saya ajak diskusi pada saat kami mempersiapkan bahan. Saya sering ajak anak saya diskusi supaya dia mengerti. Saudaraku, hari ini engkau mengalami pergumulan. Kalau engkau hari ini mengalami duka cita, ada satu sukacita besar yang Tuhan sudah siapkan terhadap engkau. Amin. Hari ini hubungan saya dengan anak saya dipulihkan. Saya mengalami rasa bahagia, sukacita yang luar biasa. Sebelum saya berangkat ke Makassar, perjalanan saya ngantar anak saya naik mobil saya parkir di bandara. Perjalanan tanpa diminta anak saya bilang, Pa, ayo Pa, saya doakan Papa. Di mobil saya nyetir, saudaraku. Ngantar dia sekolah atau saya ke bandara. Dia doakan tumpang tangan pada saya. Dia berkati saya. Pa, selamat melayani ya Pa. 2 tahun terakhir begitu luar biasa, saudaraku. Duka cita diganti dengan sukacita. Sekali waktu, pada saat dia pulang sekolah, dia lakukan pujian dan penyembahan. Tanpa dia tahu, saya merekam dia. Dan saya sudah ngomong sama dia, nak, boleh enggak kalau rekaman ini Papa setel, kalau waktu Papa pelayanan dan kesaksian soal kamu. Anak saya katakan, boleh. Saya rekam ini tanpa anak saya tahu, Bapak Ibu. Dan malam hari ini, saya akan tunjukkan pada Anda, bagaimana anak saya melakukan pujian dan penyembahan. Yuk, boleh setel. Baik, tim pujian Anda boleh naik. Kita mau selesaikan akhiri firman hari ini. Saya mohon maaf kalau agak terlambat, saudaraku. Karena 7 ini memang cukup panjang. Saya mohon maaf sebelumnya. Saya boleh undang Anda bangkit berdiri saat ini. Kita mau nyanyikan satu lagu, Dia Mengerti. Ya rala pada pakasik, ya rala pada pakasik. Boleh pakai lagu, Dia Mengerti, sebagai permenungan kita, dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap duka cita kita. Percaya, ada Tuhan yang mengerti, ada Tuhan yang peduli, ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan engkau. Jangan kau takut, saudaraku. Mari kita sama-sama nyanyikan. Terkadang kita merasa tak ada jalan keluar, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, Tuhan. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Ingat, saudaraku, Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, Dia mengerti. Dia mengerti. Dia peduli, saudaraku. Dia peduli. Dia melihat setiap persoalanmu. Dia mengerti, Dia peduli. Dia tahu pergumulanmu, saudaraku. Persoalan yang kita alami. Dia cuma minta satu hal. Namun satu yang Dia minta. Dia cuma minta engkau percaya pada Dia. Percaya, percaya, saudaraku. Menjadi nyata. Hari-hari ini kau mengalami pergumulan di dalam hidup. Kalau engkau terluka pada hari ini, kalau engkau dilecehkan orang, kalau engkau dibanding-bandingkan dengan orang, kalau engkau menerima ketidakadilan, kalau engkau dikhianati, engkau ditipu, engkau difitnah, dan seluruh pergumulan-pergumulan yang kau alami hari-hari ini. Ingat, saudaraku. Yesus sudah melakukan itu. Yesus sudah alami itu. Bunda Maria melihat siksa Yesus. Bunda Maria bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Dan percaya dan imani. Bunda Maria hari ini juga bisa merasakan apa yang kau rasakan. Kau boleh sampaikan segala duka citamu kepada Bunda Maria. Dan minta Dia berdoa untuk engkau. Dia seorang pendoa syafaat yang terbaik. Janganlah duka cita dan pergumulan hidupmu membuat engkau jauh dari Tuhan. Ingat, saudaraku. Dia mengerti setiap keadaan. Terima kasih, Tuhan. Untuk firman yang boleh kami terima padamu, daripadamu sampai pada malam hari ini. Kami mengerti, Tuhan. Kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Bunda Maria yang peduli dengan hidup kami. Tolong kami, Bunda Maria. Berdoa bersama kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Benar Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman yang telah Kau boleh ajarkan kepada kami. Biar lewat teladan Bunda Maria, lewat setiap duka yang dia alami, kami boleh belajar untuk tetap setia. Meskipun kami mengalami berbagai macam persoalan, kami mengalami berbagai macam pergumulan, ajarlah kami tetap setia hanya kepada Engkau saja Tuhan. Dan jika sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, persembahan yang terbaik yang boleh kami miliki. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan ini bisa kami pergunakan untuk pelayanan kami selanjutnya dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Inilah setiap doa dan permohonan kami Tuhan yang kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Sambil mempersiapkan persembahan dan persembahan dijalankan, akan ada satu pengumuman dari Bro Rudolf. Shalom. Ya, kita di komunitas JSM rencananya mau mengadakan bakti sosial. Hari ini Ko Jimmy sudah ada datang ke Bandar Udara di Bandara Lama dan dapat informasi bahwa ada banyak eksodus atau katakanlah orang-orang yang bermigrasi dari Palu karena situasi di sana yang tidak kondusif dan itu sangat membutuhkan makanan dan juga bayi-bayi yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhannya. Di grup kita sudah ada share, kita mau merencanakan 10 hari berturut-turut untuk menyumbangkan makanan, air mineral, itu bisa dilihat detailnya itu ada di grup. Kita mau coba setting waktu, mulai besok rencana jam 11 siang kita berangkat ke bandara untuk, saya akan koordinasi juga dengan pihak Auri di Bandara Lama, jam berapa pesawat akan landing, kalaupun ternyata kita tidak bersamaan ketemu dengan mereka yang landing yang membutuhkan makan, dan mungkin juga untuk kebutuhan bayi tadi, kita bikin 2 paket untuk orang dewasa dan anak-anak. Kemungkinan kita akan datang ke tempat pengungsian ataupun ke rumah sakit untuk kita bagikan kepada yang sungguh-sungguh membutuhkan. Karena informasi yang kita dapat kalau bantuan berupa Indomie dan yang sebagainya itu ada beratus-ratus dos dan itu bukan itu yang mereka butuh sekarang. Nah kira-kira itulah harapan dan rencana kita. Saya sangat berharap juga masukan-masukan lagi dari teman-teman dan partisipasi dari teman-teman di grup JSM itu semuanya di WA kita bisa lihat dan berpartisipasi untuk tempat kumpul hal-hal yang dibutuhkan itu di Fiji Foodie di Pasar Baru. Saya rasa itu pengumuman dari saya. Terima kasih. Oke, itu tadi pengumuman untuk baksos yang akan diadakan oleh teman-teman dari JSM untuk korban bencana di Palu. Pengumuman berikutnya, Oke, selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir atau kedua kalinya hadir. Yang mungkin baru pertama atau dua kali hadir, boleh angkat tangannya dong. Biar bisa kita kenalan lebih lagi. Satu, jangan malu-malu angkat tangannya dong. Dua, tiga, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Jangan bosan-bosan untuk datang ke tempat ini. Luangkan waktu Anda, karena sini kita boleh bersekutu bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan, dan mengenal kebenaran firman-Nya. Masih ada? Bagi yang sudah tiga kali datang DF dan mau lebih bertumbuh, boleh hubungi Ignas. Mau tahu yang mana namanya Ignas? Yang bernama Ignas boleh berdiri. Dia boleh berdiri lagi, Bu. Kalau tidak berdiri, saya panggil ke depan. Pilih mana? Ya, ini dia Bunda Ignas. Hari Rabu dia di sini, biasanya hari Jumat dia ada adorasi di katedral. Pagi-pagi dia ada di katedral misa harian. Bisa cari dia di gereja. Oke, bisa hubungi Ignas tadi, nomornya sudah ada. Ya, silakan Pak. Retreat Reborn tanggal 27 sampai 28 Oktober. Tempat masih akan menyusul karena lagi dicarikan tempat yang terbaik. Biaya Rp50.000 termasuk makan. Kontak person bisa hubungi Niki untuk yang umum. Mungkin yang bernama Niki boleh berdiri. Ini namanya Niki, tapi kadang-kadang ya ini Niki. Boleh balik ke teman-temannya di belakang, Bu, biar bisa kelihatan. Ya. Kalau yang untuk JSM atau yang sudah bergabung sebagai anggota JSM, hubungi ke korsel masing-masing. DF minggu depan tanggal 10 Oktober. Jam yang sama, jam 7, temanya Church Foundation, pembawa firman, Pastor Simon. Oke, terima kasih kepada Bro John Erwin atas pelayanannya malam ini. Tuhan Yesus memberkati, dan untuk pelayanannya ke depan serta keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada seluruh tim DF, dari tim musik, multimedia, usher, sound system, singer, dan semua juga teman-teman di Doa Syafaat yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jika Anda terberkati malam ini, ajak orang di sekitar Anda. Bukan di kiri kanan Anda, tapi yang ada dalam lingkungan terdekat Anda. Teman-teman, keluarga, mungkin gebetan, pacar, siapapun yang Anda rasa butuh untuk datang tempat ini, kita bersekutu bersama-sama datang minggu depan. Dan ini, jika ada yang kurang berkenan, katanya kurang berkenan, atau ada hal yang teman-teman rasa saya perlu kasih masukan ke tim supaya doa malamnya ini bisa lebih bagus, lebih menarik, atau apapun itu, boleh kritik yang membangun atau kritik yang mengevaluasi, silahkan. Silahkan hubungi Ibu Amelia T. 0811 itu nomornya, yang bernama Ibu Amelia, orangnya masih ada. Oh, lagi berdoa di dalam. Ya, dia akan terus berdoa supaya mendapat kritik dan saran masukan semakin banyak. Itu nomornya 0811-980-825. Kritik dan masukan teman-teman sini sangat dibutuhkan, karena tanpa kritik dan masukan teman-teman, ya mungkin akan seperti ini. Tapi kalau teman-teman bisa memberikan kritik dan masukan, kita yakin kita bisa lebih baik dan kita bisa jaring lebih banyak lagi jiwa. Amin. Masih ada? Oke, terima kasih kepada tim multimedia yang sudah membantu saya. Oke, kita mau tutup doa malam kita pada malam hari ini. Kembali saya undang Bro John Erwin untuk boleh menutup dengan doa penutup untuk perjalanan pulang kita dan istirahat malam. Mari kita semua boleh bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Malam yang begitu indah, kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu malam-malam hari ini. Dan kami percaya urapan yang terbaik dari Allah Roh Kudus ada di dalam hidup kami saat ini. Tuhan, kini saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mau pulang Tuhan. Kami mohon Kau boleh kirimkan malaikat pelindung menjaga, menyertai hidup kami dalam perjalanan. Dan seluruh kegiatan kami, aktivitas kami, apapun termasuk pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Sehingga semuanya selalu ada di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bunda Maria, Bunda Yesus, Kau pendoa syafaat kami. Doakanlah setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini yang bergumul Bunda, yang berbeban berat. Dalam segala apapun yang kami alami hari-hari ini, berdoalah bersama kami dan terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang malasan jadi abis mandi, katakan. Teman-teman sekalian, pada hari ini saya membagikan bagaimana supaya kita semua dalam kehidupan kita, kita bisa belajar untuk bisa mengalami kebahagiaan. Kalau dalam judul ini sebenarnya